Bagaimana hukum atau dosa orang yang telah mu'alaf lalu dia murtad lagi? Ya sudah dianggap kafir. Tidak usah lagi bicara masalah dosa. Ya murtad, dia meninggal mati, masuk neraka. Gitu kan? Karena sudah murtad. Tidak dianggap lagi ada dosa berhubungan dengan dosa lagi. Dosa itu artinya sesuatu yang masih bisa dimaafkan nantinya. Gitu kan? Sudah dia sudah tinggalkan, tidak ada lagi amal dia yang bisa diterima. Apakah berdosa memutuskan tali persaudaraan dengan orang yang telah murtad, padahal kita sudah mengingatkan akan dosa besar? Tidak usah putus silaturahim. Dia murtad seperti orang kafir umumnya, tetap kita silaturahim. Tetap saja, gitu kan? Tidak ada masalah dengan itu. Dan bukan kita yang bukan tugas kita menghukumi dia. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man irtadda an dinihi faqtulu, man baddala dinahu faqtulu." Hadis sahih. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu untuk pemerintah, bukan untuk individu, gitu kan? Jadi kita bukan kita yang harus menghukumnya.